bisnis, ketika saya mengajar entrepreneurship di beberapa kampus ya, selalu ada sebuah pertanyaan yang timbul. Pak, apakah seorang yang menjadi entrepreneur itu karena dari lahirnya seperti itu atau dapat dibentuk dan dibina? Saya ingin kembali pada pemikiran 3L ya. Ternyata seseorang tuh mampu melakukan sesuatu dengan baik itu terdiri dari 3L. L yang pertama disebut lahir. Ya, jadi pembawaan dirinya dari sononya, dari sananya itu sudah seperti itu. Dan yang kedua adalah latih atau latihan ya, praktis. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Jadi selain lahir ada latih dan lingkungan. Saya yakin bahwa seorang entrepreneur itu adalah kombinasi dari ketiga hal ini. Apakah lingkungan dia berbicara seperti itu? Apakah pelatihan yang dia alami ketika dia menjadi karyawannya orang lain? Apakah dia memang punya bakat dalam apa yang dia lakukan? Dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara pernah mengajarkan bahwa yang membentuk orang itu adalah tiga hal. Lain dengan 3L tadi ya. Yang pertama adalah masyarakat kita. Jadi masyarakat ini, kultur kita membentuk cara berpikir kita dan sikap dan perilaku kita. Yang kedua adalah sekolah. Di situ ada faktor penting seorang guru, seorang dosen yang mengajar anak didiknya. Dan yang ketiga adalah keluarga. Ini yang sering dilupakan. Kadang-kadang orang tua tidak mau mendidik anaknya karena menganggap bahwa pekerjaan itu sudah didelegasikan kepada guru dan sekolah. Orang teman dosen berkata kepada saya, Pak, seorang guru belum pasti menjadi orang tua dari orang yang dididiknya. Tapi seorang orang tua, baik ayah atau ibu, selalu dan selalu menjadi guru kepada anaknya. Mitra bisnis, kalau Anda ingin mendidik anak Anda menjadi lebih baik, harap diingat akan hal ini. Sekolahnya, masyarakatnya, dan yang penting adalah Anda sendiri. Bagaimana mengajar dan mendidik anak buah ataupun anak Anda dalam kehidupan sehari-hari Anda. Saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Terima kasih. Sukses untuk Anda.